وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا pertama kita senantiasa terus panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kemudahan, masih memudahkan langkah-langkah kita untuk bisa duduk bermajlis di halaqah-halaqah ilmu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik untuk bisa menggerakkan hati-hati kita dalam rangka melakukan amalan yang sangat mulia, yaitu talabul ilm. Maka tentunya kita terus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik, cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majlis-majlis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Berapa banyak manusia yang tidak Allah beri taufik, berapa banyak manusia yang lalai dari agama mereka, halaqah-halaqah yang mereka tempati, halaqah-halaqah yang mereka duduk di situ hanyalah halaqah-halaqah yang tidak bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirah. Dan tentunya amalan talabul ilm sebagaimana yang telah kita tahu bersama merupakan amalan yang sangatlah besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, jalan menuju surga. Dan juga kita sering mendengar hadis, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alim wa muta'allim. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha, dan juga seluruh yang ada di dalamnya terlaknat pula, kecuali orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama ini dan mengajarkannya. Itulah orang-orang yang terkecualikan dari laknat tersebut. Orang-orang yang terkecualikan dari hinanya dunia yang sifatnya ini terlaknat. Kemudian amalan yang sangatlah besar ini tentunya akan menjadi sebuah amalan yang sangat besar dan lebih besar lagi jika kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang besar itu akan semakin besar jika kita memperhatikan niat-niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di halaqah ilmu, menuntut ilmu agama dalam rangka untuk mengharap wajah Allah, menunjukkan niat-niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Inilah tujuan kita mempelajari ilmu agama, ilmu ad-din. Maka tentunya hendaknya kita untuk memperhatikan niat-niat kita agar ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang barokah, yang Allah berikan barokah di dalamnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan tentunya dalam talabul ilm membutuhkan adanya kesabaran, membutuhkan adanya kesabaran dari kita. Talabul ilm merupakan amalan yang sangatlah besar. Dan talabul ilm tentu juga berat seseorang itu untuk bisa terus nantiasa belajar menuntut ilmu. Berat amalan talabul ilm, karena ilmu merupakan sesuatu yang sangatlah berat. Allah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadamu wahai Muhammad, kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad qawlan thaqila, suatu ucapan yaitu Al-Qur'an yang sangatlah berat. Yaitu ilmu agama ini bukan ilmu yang mudah. Makanya butuh adanya perjuangan, butuh adanya pengorbanan, butuh adanya kesungguhan dalam mempelajari ilmu, dalam menuntut ilmu. Inilah ilmu agama. Jika kita melihat para ulama, jika kita melihat para salafus saleh, perjalanan atau sejarah kisah perjalanan mereka, rehlah-rehlah yang mereka lakukan, semua itu dalam rangka menuntut ilmu, merupakan perjalanan yang sangatlah jauh, yang sangatlah letih, berat apa yang mereka rasakan. Demikianlah seseorang yang menuntut ilmu, tentunya dia akan mendapat rintangan. Seseorang yang mempelajari ilmu agama, tentu dia akan mendapati rintangan, ujian. Maka hendaknya kita ketika dalam mempelajari ilmu, hendaknya kita untuk bersabar, terus bersabar dalam menghadapi ujian beratnya. Terus kita bersabar dalam rangka menuntut ilmu ini. Dan keadaan kita sungguh sangatlah jauh jika kita melihat keadaan mereka, para ulama, kisah-kisah mereka dalam rangka menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu taala yang hidup beberapa tahun saja bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa tahun saja, kalau enggak salah 3 tahun beliau berhidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam 3 tahun ini beliau menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Yaitu kesungguhan beliau, semangat beliau dalam menuntut ilmu, semangat beliau dalam mencari hadis, mencari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berada di rumah, Abu Hurairah menunggu di depan rumah sampai beliau keluar, terus Abu Hurairah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga Abu Hurairah dalam waktu yang sangat singkat beliau telah mengeluarkan ribuan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan semangat beliau dalam rangka menuntut ilmu agama ini. Dan juga kita, jika kita melihat a'immah-a'immah sebelum kita, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu sungguh betul-betul pengorbanan, betul-betul perjuangan, sampai berkorban. Al-Imam Asy-Syu'bah rahimahullahu taala, beliau belajar kepada syekhnya yang bernama Al-Hakam bin Utsbah 18 bulan sampai beliau tidak memiliki apa-apa lagi, sehingga yang beliau lakukan adalah menjual atap rumahnya sendiri. Atap rumahnya dijual dalam rangka untuk melangsungkan thalabul ilm beliau, dalam rangka untuk melangsungkan belajar beliau rahimahullahu taala. Demikian juga Imam Ibnu Aqil. Jika kita tahu ilmu nahwu, maka tidak asing lagi nama Ibnu Aqil bagi kita. Imam fil lughah, beliau tidak memiliki waktu untuk makan. Bahkan beliau ketika makan roti itu tidak langsung dimakan rotinya. Butuh waktu yang lama. Kita makan roti langsung makan itu memakan waktu. Kan tadi Ibnu Aqil, beliau roti beliau campur ke dalam air, langsung meneguk air itu, selesai sudah makannya. Saking beliau tidak punya waktu lagi untuk makan, sibuk waktu-waktu beliau untuk menuntut ilmu, terus membaca, belajar. Demikianlah keadaan para salafus saleh, para ulama-ulama kita. Bahkan dikisahkan lagi sebagian mereka ada yang sampai meminum air kencingnya ketika safar, perjalanan yang sangatlah jauh, melewati padang pasir, habis seluruh perbekalan dia dalam rangka untuk melanjutkan hidup dia, tidak memiliki apa-apa lagi hingga dia minum air kencingnya sampai 5 kali, ada yang 2 kali. Demikianlah perjuangan para ulama, para salafus saleh dalam rangka menuntut ilmu. Kita belum seberapa jika kita melihat keadaan mereka, maka hendaknya kita untuk terus bersabar, terus semangat dalam belajar menuntut ilmu agama ini. Dan juga Imam Asy-Syu'bah rahimahullahu taala, beliau sampai mengatakan, "Man talabal ilm aflas." Barang siapa yang menuntut ilmu, maka sungguh dia akan merugi. Dia akan merugi. Maksud merugi adalah dia akan mengorbankan harta dia. Betul, orang yang menuntut ilmu tentu dia harus mengorbankan waktunya. Dia harus mengorbankan waktunya, tenaganya dia korbankan untuk belajar, yang seharusnya dia bisa mendapatkan keuntungan dalam, misalnya dalam pekerjaan dia, akan tapi dia tidak menggunakan waktu dia untuk pekerjaan tersebut, akan tapi dia gunakan waktu dia untuk menuntut ilmu. Merugi dia, tidak mendapat keuntungan yang harusnya dia bisa mendapat keuntungan yang besar, akan tapi karena ilmu dia lebih mengutamakan ilmu daripada dunia ini. Inilah para ulama yang mereka betul-betul mempelajari ilmu agama, mengharapkan akhirat, mengharapkan kehidupan yang memang kekal abadi dibanding kehidupan dunia ini yang sifatnya sementara. Oleh karena itu Imam Ibn Abi Hatim, Abdurrahman Ibn Abi Hatim, dan juga beliau memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Ketika beliau, saking sibuknya beliau belajar duduk bersama masyayikh, duduk di halaqah-halaqah ilmu, beliau lupa, sampai makan-makan itu lupa. Jarang makan Abu Abdurrahman bin Abi Hatim. Terus berjalan waktu beberapa bulan, beliau terus belajar makan seadanya dan seterusnya, sampai suatu ketika beliau berjalan dan melihat ada ikan. Ada ikan. Tertariklah Abu Ibn Abi Hatim ini, tertarik, enak nih makan ikan. Akhirnya dia punya uang membeli ikan itu. Sesekali dia ingin makan yang enak. Akhirnya beliau rahimahullahu ta'ala membeli ikan tersebut. Sesampainya di rumah, baru beliau mau memasaknya, kemudian ada kabar bahwa ada majlis ilmu di tempat, di masjid ini, di tempat ini. Langsung beliau meninggalkan ikan tersebut yang akan dia makan, yang akan dia masak itu ditinggalkan. Beliau tidak mau ketinggalan halaqah ilmu itu. Dia pergi ke halaqah tersebut, pergi ke majelis ilmu tersebut. Terus sampai saking asiknya dengan ilmu, saking enaknya beliau belajar, lupa sama ikan yang ada di rumahnya. 3 hari beliau meninggalkan rumahnya, belajar bersama syekh tersebut. Sampai ketika syekh itu sudah pulang, sudah tidak mengajar lagi, waktu istirahat beliau, barulah beliau pulang. Ketika sampai rumah, baru ingat ternyata ada ikan di rumah yang 3 hari yang lalu udah mau dimasak. Dan ikan yang udah 3 hari tentunya sudah tidak segar lagi, udah mau basi. Ya sudah, Abu Ibn Abi Hatim tidak panjang pikir lagi, langsung memakan ikan tersebut karena perutnya sudah lapar. Demikianlah perjalanan kisah para ulama. Mereka menuntut ilmu betul-betul bersemangat, betul-betul bersabar, berjuang dalam menuntut ilmu ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Allah berfirman, "Wasbir nafsak," dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. "Wasbir nafsak," sabarkanlah dirimu wahai Muhammad. "Ma'al ladzina yad'una rabbahum," bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, "bilghadah," di siang, "wal 'ashyi," di malam hari, "yuriduna wajha," mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah engkau bersama mereka, jangan engkau tinggalkan mereka. Bersabarlah walaupun keadaan mereka seperti itu, tapi engkau hendaknya bersabar bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengharap wajah Allah, mengharap kehidupan akhirah. Bersabarlah engkau ya Muhammad bersama mereka. Kemudian Allah memperingatkan Nabi Muhammad, dan tentunya khitab ini juga ditujukan kepada umatnya, "Wala ta'du 'ainaka 'anhum," dan janganlah engkau ya Muhammad memalingkan pandanganmu, janganlah engkau tergiur pada orang-orang yang "turiduna zinatal hayatid dunya," jangan engkau sampai tergiur kepada mereka, orang-orang yang tujuannya adalah kehidupan dunia. Jangan engkau berpaling dari orang-orang yang menuntut ilmu, dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus engkau bersabar bersama mereka. Jangan engkau tinggalkan mereka. Jangan engkau memalingkan pandanganmu kepada orang-orang yang tujuan mereka adalah kehidupan dunia. Kemudian Allah melanjutkan, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina," dan janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti perkaranya orang-orang yang sudah kami lalaikan hati dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. jangan engkau ikuti orang-orang yang lalai dari Allah. Jangan engkau ikuti orang-orang yang sering berbuat maksiat, orang-orang fasik. Jangan engkau ikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan sungguh keadaan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, furuta, sia-sia. Keadaan mereka merugi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, hendaknya kita untuk terus bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah, bersabar berteman dengan orang-orang yang bisa membantu keimanan kita. Terus kita bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, memberikan mau'izah kepada kita semua untuk kita terus bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali kita tertipu, jangan sekali-kali kita terpesona, kita tergiur dengan keadaan orang-orang ahlud dunya, orang-orang yang tujuan kehidupan mereka adalah dunia. Demikianlah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini mungkin sedikit nasihat yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita insyaallah di malam hari ini melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab qada al-hajah, bab yang ketiga, yaitu bab qada al-hajah, bab menunaikan hajah. Dan terakhir pertemuan kita sudah memasuki permasalahan yang ketiga, yaitu sunnah-sunnah, perkara yang disunnahkan bagi orang yang memasuki kamar mandi, memasuki al-khala, tempat buang hajah. Jadi di sana ada perkara-perkara yang disunnahkan bagi orang yang hendak memasuki tempat buang hajah, yaitu kamar mandi. Permasalahan yang ketiga dari bab qada al-hajah. Sedikit murojaah, yaitu apa? Faedah yang bisa kita ambil dari pertemuan yang lalu adalah, hendaknya ketika kita ingin masuk kamar mandi, kita mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minal khubuthi wal khaba'ith. Al-khubuth bisa dibaca dengan dua bacaan, al-khubuth dengan dhammah, al-khubuth, dan juga bisa dibaca dengan al-khubuth, al-khubuth dengan sukun. Kalau al-khubuth maknanya adalah syaitan laki-laki. Kalau al-khubuth adalah kejelekan. Al-khaba'ith jamak daripada syaitan. Al-khaba'ith adalah syaitan yang perempuan. Adapun al-khubuth, al-khaba'ith jamak dari khubuth adalah kejelekan-kejelekan yang banyak. Kemudian juga disunnahkan bagi kita ketika kita hendak keluar dari WC, keluar dari tempat pembuangan hajah, untuk mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka artinya adalah, aku meminta ampun kepadamu wahai Allah. Wahai Allah, aku minta ampun kepadamu. Dan juga kita telah menyebutkan hubungan kaitannya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar kamar mandi. Hubungannya dengan keluar kamar mandi adalah dijawab oleh beberapa ulama, yaitu yang pertama, karena kita ketika di dalam kamar mandi kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan apa? Kekurangan. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, yaitu ketika seseorang telah menunaikan hajahnya, dia merasa nikmat, dia merasa lega karena telah terselesaikanlah isi atau kotoran yang berada di badan dia. Maka hendaknya ia mengingat akan kotoran yang ada di dalam hatinya, akan kotoran maksiat. Hendaknya ia mengingat kotoran maksiat, sehingga disunnahkan bagi orang yang keluar kamar mandi dia mengingat, sebagaimana Allah memudahkan bagi dia untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam badan dia, maka dia hendaknya mengingat akan kotoran yang ada di dalam hati dia. Maka disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan kufranaka. Kemudian jawaban yang ketiga adalah, yaitu yang dijawab oleh sebagian ulama, yaitu dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menunaikan hajahnya atas kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala berupa makanan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi dia mengeluarkan makanan tersebut dari badan dia. Maka dia mengingat betapa dia begitu kurang bersyukur, kurang syukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan makanan dan memudahkan mengeluarkan makanan tersebut, kotoran-kotoran yang ada di dalam badan dia. Maka hendaknya ia mengingat kurangnya dia syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan ghufranaka. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa taqdimu rijlahu al-yusra 'inda ad-dukhuli wal yumna 'inda al-khuruji. Dan juga perkara-perkara yang diantara perkara yang disunnahkan bagi seorang yang hendak masuk kamar mandi adalah mengedepankan rijlahu, mengedepankan kaki yang kiri terlebih dahulu ketika masuk kamar mandi. Jadi ini merupakan sunnah, mengedepankan kaki yang kiri terlebih dahulu ketika hendak masuk kamar mandi. Wal yumna 'indal khuruj, dan mendahulukan kaki yang kanan ketika keluar kamar mandi atau keluar tempat buang hajah. Jadi seorang ketika hendak masuk kamar mandi disunnahkan bagi dia untuk membaca doa, kemudian dia masuk kamar mandi tersebut dengan mendahulukan kaki yang kiri terlebih dahulu. Kemudian jika keluar, hendaknya dia mendahulukan kaki yang kanan terlebih dahulu. Dan ini merupakan sunnah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai menggunakan yang kanan, organ yang kanan terlebih dahulu, tangan kanan atau kaki yang kanan terlebih dahulu dalam seluruh perkara beliau, maksudnya perkara-perkara yang baik beliau mengedepankan yang kanan terlebih dahulu. Inilah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh Aisyah istri beliau radhiyallahu ta'ala. Dalam ketika memakai sendal dan juga ketika bersisir, beliau mendahulukan rambut yang kanan. Ketika bersisir, ketika memakai sendal, dan juga seluruh perkara-perkara yang di situ ada kemuliaan, disunnahkan bagi kita untuk mengedepankan, mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan ada dua kaidah yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi ada dua kaidah, dua landasan yang berkaitan dengan af'al. Qa'idatan fil af'al. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa di sana ada dua kaidah yang berkaitan dengan af'al, dengan perbuatan. Kaidah yang pertama adalah makana min qabili tayyibat, sesuatu yang terdapat padanya kehormatan, atau sesuatu yang terdapat kehormatan padanya. Sesuatu yang terdapat kehormatan padanya dan kemuliaan. Sesuatu yang terdapat kehormatan dan kemuliaan padanya, maka ini disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu daripada yang kiri. Jadi sesuatu perkara-perkara yang ada kemuliaan, yang ada kehormatan padanya, maka hendaknya kita untuk mengedepankan yang lebih, yang kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri, seperti makan, al-akal, makan, minum, berjabat tangan, memberi, mengambil, berwudu, masuk masjid, keluar, masuk masjid, keluar kamar mandi, bersisir, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik, seperti tadi makan, makan merupakan kehormatan, maka hendaknya kita menggunakan tangan yang kanan, minum juga demikian, berjabat tangan, mengambil, memberi, dan seterusnya. Dari perkara-perkara yang baik, dari perkara-perkara yang mulia, terdapat kehormatan padanya, maka hendaknya bagi kita untuk mengedepankan yang kanan terlebih dahulu. Ini merupakan sunnah. Kemudian kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, yang pertama adalah sesuatu yang terdapat kehormatan dan kemuliaan padanya. Adapun yang kedua, yaitu lawan daripada kaidah yang pertama, sesuatu yang tidak ada kehormatan padanya, sesuatu yang tidak ada kehormatan padanya, maka ini disunnahkan untuk mendahulukan yang kiri terlebih dahulu sebelum yang kanan. Jadi jika sesuatu itu mulia atau ada kehormatan padanya, maka disunnahkan mendahulukan yang kanan. Adapun jika sesuatu tersebut tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, maksudnya lawan daripada hal itu, maksudnya jelek, maka disunnahkan untuk mengedepankan, mendahulukan yang kiri terlebih dahulu. Seperti cebok, seperti istinja. Istinja atau cebok hendaknya kita menggunakan tangan kiri, dan juga memegang kemaluan atau perkara-perkara yang tidak ada kehormatan padanya. Masuk kamar mandi, kamar mandi tempat syaitan, atau juga keluar masjid, dan lain-lain. Jadi seluruh sesuatu yang tidak ada kehormatan padanya, maka disunnahkan bagi kita untuk mengedepankan yang kiri terlebih dahulu sebelum yang kanan. Inilah dua kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berkata dalam syarahnya Sahih Muslim, "Istahabbu taqdimul yumna fi kulli ma huwa min babit takrim wa huwa adabun muttafaqun ala istihbabihi." Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, fi kulli ma huwa min babit takrim, dalam semua perbuatan yang ada kehormatan padanya. Jadi disunnahkan mengedepankan yang kanan terlebih dahulu dalam semua perbuatan yang ada kehormatan padanya. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa adabun muttafaqun ala istihbabihi, dan hal ini merupakan adab, merupakan adab yang mana sudah disepakati kesunahannya tersebut. Yang ini merupakan adab yang mana sudah disepakati oleh para ulama sunnahnya hal tersebut. Jadi sesuatu yang mulia hendaknya mendahulukan yang kanan, dan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak ada kehormatan padanya, maka hendaknya mendahulukan yang kiri. Demikianlah di antara adab atau sunnah yang harus kita terapkan adalah ketika kita hendak masuk kamar mandi, hendaknya kita mendahulukan yang kiri terlebih dahulu. Adapun kita keluar dari kamar mandi, maka hendaknya kita mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Kemudian qala al-muallif rahimahumullah taala, wa alla yakshifa 'auratahu hatta yadnu min al-ard. Wa alla yakshif, dan disunnahkan pula, termasuk adab-adab seseorang dalam membuang air adalah alla yakshif auratahu hatta yadnu minal ard, yaitu apa, hendaknya dia untuk tidak menyingkap auratnya sampai dia merendahkan tubuh dia, merendahkan badannya ke bawah, maksudnya ke bumi, maksudnya ke bawah, sampai dia merendahkan badannya ke bawah. Ini tapi ini khusus jika di tanah lapang. Jika ini keadaan yang disebut mu'alif di sini, yaitu jika keadaan kita berada di tanah lapang atau padang pasir atau tempat yang luas yang tidak ada pembatas atau tidak ada yang menutupi kita. Jadi jika kita berada di tanah yang lapang, tanah yang luas, maka hendaknya kita agar tidak terlihat badan kita, kita merendah agar tidak tampak tubuh kita. Ini juga merupakan sunnah. Jadi menutup aurat, dalam menutup aurat ada dua. Al-istitar, menutup aurat itu ada dua macam, ada dua gambaran. Para ulama menjelaskan al-istitar, menutup aurat, menutup aurat itu ada dua macam, ada dua gambaran. Yang pertama, macam yang pertama, al-qismul awal, sitrul aurah, menutup aurat, aurat kita. Kita menutup aurat kita. Ini hukumnya wajib. Nanti ada pembahasan aurat itu apa saja. Intinya menutup aurat itu hukumnya wajib di seluruh keadaan kita, di seluruh keadaan kita. Jadi menutup aurat itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita menyingkap aurat kita di depan saudara kita, di depan teman-teman kita, karena aurat tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali orang-orang yang sudah halal bagi dia. Jadi menutup aurat hukumnya wajib di setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghdhu min absarihim wa yahfazhu furujahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, hendaknya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan tidak melihat aurat-aurat saudaranya. Wayahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka, orang-orang mukmin tersebut, hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Kemaluan, sepakat para ulama bahwa kemaluan merupakan aurah, merupakan aurat. Adapun paha, maka di sini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan paha itu merupakan aurah, dan juga ada sebagian yang mengatakan bahwa paha tidak merupakan aurah. Nanti akan panjang pembahasannya. Dan yang lebih utama bagi kita untuk menutup paha kita, karena bisa menimbulkan fitnah. Adapun pendapat Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa paha tidak termasuk aurah. Dan yang lebih utama bagi kita, hendaknya kita untuk menutup paha. Karena aurat, jumhur ulama mengatakan aurat itu adalah dari lutut sampai pusar. Dari lutut sampai pusar, itu aurat. Ini dalil yang menunjukkan wajib bagi kita untuk menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah tempat yang jika dilihat maka mendapat dosa. Maksudnya jika orang melihat dengan sengaja aurat saudaranya, dengan sengaja dia melihat aurat saudaranya, maka ini dosa. Maksudnya aurat seperti itu. Jadi aurat adalah sesuatu yang jika dilihat mendapatkan dosa. Kalau bukan aurat maka tidak mengapa dilihat. Jadi aurat itu jika kita melihat maka kita mendapatkan dosa, ini aurat. Oleh karena itu para ulama berselisih aurat, mana batasan-batasan aurat. Akan tetapi mereka sepakat bahwa kemaluan merupakan aurat. Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan juga katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaitu perempuan-perempuan yang beriman, hendaknya mereka untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan yaitu hendaknya tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga kemaluan dari terlihatnya kemaluan tersebut oleh orang-orang yang tidak boleh melihat aurah tersebut. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ihfaz auratak, dari hadis Muawiyah, ihfaz auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk, jagalah auratmu, ihfaz auratak, kecuali illa min zaujatik, kecuali terhadap istrimu, aw ma malakat yaminuk, atau terhadap budakmu. Jadi budak tidak mengapa seorang untuk menggauli budaknya. Oleh karena itu, hifdzul aurah merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat Islam, menjaga aurat kita, kecuali kepada orang-orang yang dibolehkan bagi mereka untuk melihat aurah tersebut. Dan juga terutama aurat ini harus ditutup, harus tertutup ketika membuang hajah. Ketika kita membuang hajah, hendaknya kita menutup aurat kita agar tidak tampak oleh orang lain. Dan di sana ada beberapa keadaan yang dibolehkan bagi seseorang untuk membuka auratnya, yaitu ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan darurah, ketika seorang luka tempat aurah dia sedang terkena penyakit atau luka yang mengharuskan tersingkap auratnya untuk diperiksa, atau darurat yang lainnya, maka ini tidak mengapa seorang untuk membuka auratnya karena keadaan dia darurat, seperti pengobatan dan seterusnya. Ini sitrul aurah, menutup aurat bagian yang pertama. Tadi kita katakan ada dua bagian. Bagian yang pertama sitrul aurah, menjaga aurat. Kemudian sitrul aurah bagian yang kedua, atau sitrul aurah gambaran yang kedua, adalah sitrul badan. Dan ini khusus untuk orang yang menunaikan hajah di tanah yang lapang. Jadi jika orang yang menunaikan, ada seorang yang menunaikan hajah di padang pasir atau tanah yang lapang, maka hendaknya dia untuk menutupi badannya, jangan sampai terlihat kepada orang lain badan dia. Badan bukan aurah, akan tapi di antara adab menunaikan hajah adalah jangan sampai tampak badan kita, jangan sampai tampak badan kita ketika kita membuang hajah. Ini merupakan sunnah. Akan tapi jika kita berada di dalam kamar mandi, maka tidak mengapa karena sudah tertutup. Jadi menutup apa, merendahkan tubuh kita, merendahkan badan kita ke bawah agar tidak tampak, itu jika kita berada di tanah lapang, kita menutupi badan kita dari manusia agar tidak terlihat, yaitu dengan menundukkan badan kita, merundukkan badan kita. Jadi ini adalah hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu kana ahabbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi hadafun aw haishu nakhlin, rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau berkata, yakni Abdullah bin Ja'far, beliau berkata, kana ahabbu mastatara bihi Rasul, hal yang amat disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal yang amat disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penutup, mastatara bihi, untuk menjadi pendinding, dinding penutup dirinya ketika buang air, ialah hadafun adalah apa, gundukan tanah. Jadi gundukan tanah. Jadi Rasulullah SAW pada zaman dahulu tidak seperti sekarang, kalau di Arab sana banyak padang pasir. Jadi ketika Rasulullah SAW hendak menunaikan hajah, beliau paling suka di tempat-tempat yang tertutup, seperti ada penutup apa, gundukan tanah. Beliau menunaikan hajah di tempat itu. Jadi tidak terlihat dari orang lain di balik gundukan tanah tersebut. Atau di balik batang-batang kurma, au haisyu nakhlin, au di balik atau di balik batang-batang kurma. Jadi beliau mencari tempat yang memang betul-betul tertutup. Demikianlah Rasulullah SAW ketika beliau hendak menunaikan hajahnya, beliau menutup badan beliau, tidak tampak kepada orang lain. Maka di sini terdapat tanbih atau teguran di zaman sekarang yang kebanyakan kita dapati di banyak tempat dan juga bahkan di masjid-masjid, yaitu apa? Tempat buang air kecil, tempat buang air kecil yang berdiri itu, yang sebelah-sebelahan itu, sama-sama punya. Kalau kata mereka, ngapain dong sama-sama punya kok? Jadi itu salah, itu salah. Agama memerintahkan kita untuk menutup badan kita ketika kita buang air. Maka salah orang yang buang air di seperti itu, tempat-tempat yang seperti itu, ini tidak benar. Masuk kita kamar mandi, walaupun kencing, kita masuk ke kamar mandi. Jadi syariat sudah mengajarkan hal yang demikian. Rasulullah SAW ketika beliau mau membuang hajah, beliau jika tidak ada tempat yang tertutup, beliau menunduk, merunduk. Jadi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak terlihat, baru beliau menundukkan badan beliau. Baru setelah itu beliau menunaikan hajahnya. Dan ini akan kita baca hadis pada setelah ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa idza kana fil fada' yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Dan jika kita berada di tempat yang luas, maka hendaknya kita untuk menjauh dari manusia, wal istitar hatta la yura, dan hendaknya kita untuk menutup diri kita agar tidak tampak. Dan dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini sahih. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-bazzar hatta yataghayyab fala yura. Kata Jabir bin Abdullah, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dalam perjalanan safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama kami dalam perjalanan safar tersebut, beliau tidak buang air besar, layak til bazar, beliau tidak membuang air besar, tidak membuang hajah beliau, sampai beliau pergi, hatta yataghayyab fala yura, sampai beliau pergi menjauh dari kami, sampai tidak terlihat lagi, baru beliau menunaikan hajahnya. Inilah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun bukan aurat akan, tapi ketika kita buang hajah, hendaknya kita untuk menutup badan kita. Demikianlah sunnah yang kebanyakan di zaman sekarang ini sudah lupa atau tidak mengetahui sunnah ini. Maka Islam, agama Islam mengajarkan kita ketika kita buang hajah, hendaknya kita untuk menutup aurat kita dan juga kita menutup badan kita. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita selesaikan al-mas'alah ats-tsalitsah. Wa hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa hadits Ali radhiyallahu anhu qala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jinni wa urati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah. Hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sitar atau hijab antara jin dan auratnya manusia adalah jika seorang hendak masuk tempat buang air, hendaknya ia mengucapkan basmalah. Akan tapi hadis ini para ulama berselisih tentang sahih atau tidaknya hadis ini. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun pendapat Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif jiddan, dhaif sekali. Kemudian kita lanjutkan wa hadis Anas radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Ini hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Jika kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika beliau ingin masuk kamar mandi, beliau mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'is. Dan juga hadis Aisyah, wa hadis Aisyah radhiyallahu anha kana idza kharaja min al-khala'i qala ghufranaka. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau keluar dari tempat buang air, beliau mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Dan juga hadis Ibnu Umar, wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu min al-ard. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau jika membuang air, jika beliau membuang air di tempat yang luas, beliau tidak mengangkat pakaiannya. Jadi disunnahkan juga bagi orang yang ingin membuang air di tempat yang luas, jadi jangan mengangkat pakaiannya terlebih dahulu sampai merendahkan diri dia, sampai merendahkan posisi dia ke bawah tanah, baru diangkat pakaiannya. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Inilah hadis-hadis yang dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif tentang yang berkaitan dengan sunnah-sunnah, apa saja yang sunnah-sunnah yang dilakukan bagi orang yang menunaikan hajah, yaitu mengucapkan doa ketika masuk dan keluar kamar mandi, kemudian juga menutup aurah. Dan menutup aurah itu ada dua macamnya, menutup aurah, aurah kemaluan, dan juga menutup badan ketika membuang hajah. Menutup badan itu juga termasuk aurah ketika membuang hajah. Ini juga sunnah. Dan juga hadisnya juga disebutkan oleh muallif, kana idza arada al-hajata la yarfa' thawbahu hatta yadnu min al-ard. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin membuang air, beliau tidak mengangkat pakaian beliau sampai beliau merendahkan posisinya ke bawah tanah. Mungkin ini kajian kita, yang pelajaran yang bisa kita ambil di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini sebagai majelis yang bisa memberatkan timbangan kita di yaumul akhirah. Dan insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu hari Sabtu pagi insyaallah. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.